Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Jum'ah yang berbahagia ini kami ingin sampaikan satu pelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kepada hadirin semuanya, yakni suatu pelajaran dan nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan untuk menuju kepadanya dan berjihadlah kalian di jalannya agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita tiga perkara. Yang pertama, perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk kita mencari jalan agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjihad di jalannya. Yang dengan tiga perkara ini tadi, ma'asyiral muslimin, Allah taala menyatakan la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Artinya dengan kita melaksanakan tiga amalan tadi dan juga tentunya dengan amal-amal ibadah yang lainnya, maka semuanya itu akan mengantarkan kita kepada memperoleh keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna takwa sebagaimana yang sering kami ulang-ulang di majelis ini, yakni dalam makna wiqayatul abdi nafsahu min adzabillahi taala bimtisali awamirihi wastinabi nawahi. Yakni takwa dalam pengertian hendaknya seseorang memelihara dan menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan dengan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam firman-Nya perintah untuk bertakwa ini. Di antara ayat yang masyhur yang sering kita kenal, Allah taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah taala, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu dalam tafsirnya. Maknanya adalah ayyuta'a wa la yu'sa, wa ayyuzkara wa la yunsa, wa ayyushkara wa la yughfar. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu kalian taati. Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya ditaati, jangan dimaksiati. Kemudian Allah taala itu hendaknya senantiasa diingat, jangan dilupakan kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kemudian hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disyukuri segala nikmat-Nya, jangan kalian kufuri. Demikian ma'asyiral muslimin dan makna-makna yang lainnya. Yang intinya semuanya, ma'asyiral muslimin, memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan kita melaksanakan perintah-perintah-Nya dan dengan kita menjauhi larangan-larangan-Nya. Kalau kita melaksanakan yang demikian ini semua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali janji-janji yang luar biasa. Allah nyatakan wattaqullah la'allakum tuflihun, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dengan menjauhi larangan-larangannya, maka akan tercapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman yang lain bahwa siapa saja yang mereka ini bertakwa kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangannya, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecilnya, maka semuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia dan kemudian memasukkan ke dalam surga yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intastanibul kaba'intatanibul kaba'ira ma tunhauna anhu na'am nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka sungguh akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadikan diri-diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebagaimana telah disampaikan di majelis ini berulang-ulang, bahwa sesungguhnya yang demikian ini atau takwa yang semacam ini tidaklah akan bisa kita wujudkan kecuali kita mengetahui atau memahami syariatnya, memahami apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarangnya, sehingga dengan demikian kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Semua itu dengan ilmu syar'i, semuanya itu dengan kita terus-menerus istiqamah menuntut ilmu agama ini, mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 35 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan atau membuat satu jalan yang kita tempuh yang bisa mengantarkan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtahu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa untuk mengantar kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al wasilah, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama mengandung beberapa makna sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nukasir rahimahullah dalam tafsirnya. Makna yang pertama dijelaskan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni maknanya lah al-qurbah, mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga dinyatakan oleh Na'am, Mujahid, Abu Wail, kemudian Qatadah, kemudian As-Sudi dan yang lainnya dari para ulama mufassirin yang mereka mengatakan seperti itu. Sampai-sampai Qatadah rahimallahu taala beliau mengatakan, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amila bima yurdi. Mendekat dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan ketaatan kepadanya dan dengan melakukan amal-amal yang diridhoinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya di sini al wasilah yang pertama adalah cara untuk kita, jalan yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah taala tidak ada lain kecuali dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dengan melaksanakan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasilah, makna yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, makna lain yang juga disebutkan oleh Al-Imam Nukasir rahimahullah taala, al-wasilah hiyallati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Kata beliau, yang namanya wasilah itu artinya adalah juga segala sesuatu yang dijadikan sarana atau perantara untuk bisa meraih tujuan, untuk bisa mencapai apa yang dimaksud dan diinginkannya. Artinya semua sarana, semua media, semua hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai yang kita tuju, maka itulah yang namanya al-wasilah. Beliau juga menyatakan demikian. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Nukasir rahimahullah ta'ala juga menjelaskan makna al-wasilah itu diantaranya adalah alamun ala, kata beliau, alamun ala a'la manzilatin fil jannah, yaitu suatu nama dari suatu tempat yang paling tinggi yang ada di surga. Artinya dengan kata lain, nama suatu tempat yang paling tinggi di dalam surga, itulah adalah al-wasilah. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqul, apabila kalian mendengar suara azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, dengan cara menjawab azan tersebut. Summa, kata beliau, kemudian fasallu atau summa sallu alayya, kemudian hendaknya kalian bersolawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashron, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku satu kali solawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kali solawat kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, summa sallallaha liya al-wasilah, kemudian mintakan juga kalian kepada untukku, mintakanlah kalian kepada Allah untukku, yaitu al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena al-wasilah itu adalah nama suatu tempat di dalam surga. La tanbagi illa li abdin min ibadillah, yang mana tempat ini tidaklah disediakan dan tidaklah diperuntukkan kecuali untuk satu orang saja dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju, kata beliau, dan aku berharap, kata beliau, ya, naam, dan saya berharap kepada Allah ta'ala, naam, bahwasanya akulah itu, man, naam, itulah aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya berharap akulah orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah, dan barang siapa yang memohonkan untukku al wasilah tersebut kepada Allah, maka sungguh dia layak atau berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Demikian pula dalam hadis yang sahih dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, man shalla enam, man qala khina yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan tatkala dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, kata beliau, barang siapa yang mengucapkan tatkala dia mendengar azan dengan doa ini, Allahumma na'am rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah ta'ala, zat yang memiliki seruan yang sangat sempurna ini, yaitu azan, na'am, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, wahai Allah, zat yang memiliki seruan yang sempurna ini dan dengan juga yang memiliki salat yang akan ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al wasilah wal fadilah. Al wasilah, nama suatu tempat dalam jannah tadi. Kemudian juga al fadilah dan segala keutamaan yang ada pada beliau diberikan kepada beliau. Naam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah, dan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau bangkitkan dia, engkau bangkitkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji, maqaman mahmudan. Naam. Seperti itu. Orang yang mengucapkan doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah, dia berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat, ya, syafa'ati yaumil qiyamah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia layak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa di antara makna al-wasilah adalah nama dari suatu tempat yang sangat tinggi dan mulia di dalam surga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang berhak dan beliaulah yang layak untuk mendapatkan tempat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, walhasil dari semua makna-makna tadi, maka sebagaimana dalam firman-Nya tadi, Allah menyatakan, wabtahu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa mengantarkan kamu kepada Allah Ta'ala, yakni al-wasilah yang dimaksud dengan cara jalan yang bisa mendekatkan diri-diri kita kepada Allah, yang tidak lain itu semua adalah dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah serta amal-amal soleh yang kita lakukan semua. Naam, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalam ayat tadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berjihad di jalannya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jihad dalam pengertian yang sudah kita maklumi, yaitu jihad dengan cara kita mencurahkan semua yang ada pada potensi kita, berupa harta benda kita, berupa jiwa raga kita, berupa semua yang ada pada kita, baik untuk merangi orang-orang kafir maupun dalam rangka untuk meninggikan dakwah Islam, dan semua hal yang dalam rangka itu kita lakukan untuk membela agama ini. Maka itulah jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah dengan medan yang begitu banyaknya yang bisa kita lakukan, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta-harta benda kalian dan dengan jiwa raga kalian, juga dengan lisan-lisan kalian. Artinya ini menunjukkan bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semua sarana dan potensi yang ada pada kita untuk meninggikan agama ini, dan juga untuk membela agama ini serta memerangi orang-orang kafir. Naam, sebagaimana fadilah-fadilah jihad sangat banyak sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga amalan ini tadi yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 35 ini menunjukkan kepada kita bahwa semua itulah amalan-amalan ibadah yang mulia, yang kalau kita mengamalkannya kemudian kita istiqamah di atasnya, apa kata Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian semua ini beruntung, beruntung di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan kata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah dalam tafsirnya, hakikatul falah, hakikat daripada keberuntungan dan kemenangan, apa itu? Kata beliau adalah as-sa'adatul abadiyah wa na'imul mukim. Yang namanya hakikat daripada keberuntungan itu adalah kesenangan yang kekal abadi dan kenikmatan yang terus menerus yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Itulah keberuntungan. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan dengan keutamaan seperti ini. Tentunya apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah dan terus-menerus mendekatkan diri kepadanya dengan amal saleh, dengan amal ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus kita menjadi para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan jiwa raga kita, dengan ilmu kita, dengan lisan kita, dengan harta kita, dan dengan semua potensi dan sarana yang ada pada kita, semuanya kita upayakan untuk senantiasa membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pertama yang bisa disampaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah disebutkan tadi tentang al-wasilah, Allah perintahkan kita, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian jalan yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-wasilah. Sebagaimana makna al-wasilah yang telah disebutkan tadi. Namun ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan apa yang ada di masyarakat kita, maka kita akan dapati ternyata masih banyak kaum muslimin yang memahami dan mengartikan al-wasilah ini dengan makna yang salah besar. Di antara kesalahan dalam hal ini ma'asyiral muslimin terkait dengan permasalahan akidah, yaitu yang pertama adalah mereka memahami al-wasilah artinya perantara menuju kepada Allah, tetapi dengan cara yakni tatkala mereka berdoa atau beribadah kepada Allah itu dilalui dengan perantaraan adanya orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Kita lihat ma'asyiral muslimin, banyak kaum muslimin dengan persepsi semacam ini atau dengan pemikiran bahwasanya wasilah itu artinya berperantaraan dengan melalui orang-orang saleh, lebih-lebih yang telah mati, yang mendahului kita agar doa kita nyambung kepada Allah. agar doa kita sampai kepada Allah. Lalu kemudian mereka meyakini dengan perantaraan orang-orang soleh yang telah mati, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu kiai, apakah itu habib, dan seterusnya. Mereka-mereka telah mati, maka diyakini bisa untuk menyampaikan doanya kepada Allah Ta'ala. Lalu dengan sebab itu, mereka rame-rame, mereka berbondong-bondong ke kuburan-kuburan wali-wali, ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, dan seterusnya. Dan mereka berdoa padanya, yang dengan harapan doanya itu disampaikan kepada Allah, dan yakin melalui perantaraan-perantaraan mereka akan sampai doa-doa mereka. Sedangkan kalau mereka hanya duduk di masjid atau berdoa di rumah, khawatir doanya enggak nyambung, doanya enggak sampai kepada Allah. Maka demikian kebanyakan keyakinan mayoritas kaum muslimin di hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita semua, apabila kita semua berdoa kepada Allah langsung kepadanya, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Kenapa harus melalui perantaraan orang-orang yang telah mati itu? Naam, yang demikian suatu kesalahan besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb-mu telah berfirman, barang siapa yang berdoa kepada-Ku, pasti Aku yang akan mengabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri atau enggan daripada beribadah dan berdoa kepada-Ku, sungguh akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian ma'asyiral muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kalian berdoa kepada sesuatu yang janganlah kalian berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa memberikan madarat kepada kalian. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadz zalimin, kata Allah Ta'ala. Maka jika kalian tetap terus melakukan perbuatan itu, kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa rahmatullah. Kita lihat pada hari ini, karena mereka salah dalam memahami makna al-wasilah di sini, mereka jadikan kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan kiai, kuburan-kuburan habib-habib, kuburan orang-orang saleh sebagai perantara agar doa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini satu kesalahan. Di samping itu, satu kesalahan yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa melakukan perantara dengan orang-orang soleh yang telah mati semacam itu tidaklah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada satupun dari salafus soleh yang melakukan hal itu. Naam, seperti itu. Maka ini cukup bagi kita menunjukkan bahwa amalan-amalan semacam ini satu kesalahan besar dalam perkara kita. Bahkan ma'asyiral muslimin, ini semua juga merupakan wasilah atau perantara menuju kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian ma'asyiral muslimin. Karena itu, hal ini adalah satu kekeliruan apabila diyakini benarnya, diyakini sebagai satu ibadah yang mereka amalkan. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk kesalahan pula dalam memahami masalah al-wasilah di sini. Makna al-wasilah di sini adalah sikap sebagian kaum muslimin yang mereka menjadikan orang soleh yang masih hidup, dalam hal ini apakah dia itu kiai atau tokoh-tokoh agama tertentu, tokoh-tokoh agama yang karismatik dan seterusnya, yang dijadikan apa yang berasal darinya, dari petuahnya, fatwanya, perkataannya, omongannya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Meskipun hal itu bertentangan dengan syariat, asalkan semuanya dibenarkan, semuanya benar, semuanya adalah tidak salah, dan seterusnya dijadikan panutan dalam segala hal. Maka yang demikian termasuk bentuk ketaatan yang tidak semestinya. Tidak boleh kemudian seseorang mengagung-agungkan seorang tokoh agama tertentu dengan menerima semua ucapannya benar salah, dengan menerima semua ucapannya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, maka sikap yang demikian sesungguhnya ma'asyiral muslimin termasuk menyerupai amalannya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi wa Nasara, sebagaimana dilakukan orang Yahudi wa Nasran kepada siapa? Para pendeta-pendeta mereka, pada tokoh-tokoh agama mereka, kepada ulama-ulama mereka, yang semua ucapan mereka benar salah langsung ditelan. langsung diterima tanpa ditimbang apakah benar atau tidak menurut kacamata syariat ini. Demikian ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang perbuatan mereka itu, al-Yahudi wan Nasara, yang mereka melakukan tindakan menjadikan pendeta dan ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryam. Mereka orang-orang Yahudi telah, dan juga orang-orang Nasara, telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka ya sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka telah menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu saja, kata Allah. Naam, la ilaha illa huwa subhanahu amma yushikun, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia saja, Allah subhanahu wa ta'ala saja, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimani wa'alaikumullah, maka kalau ada pula di kalangan kita kaum muslimin yang menjadikan tokoh, seorang tokoh agama, tokoh agama, apakah dia ustaz, dai, wali, kiai dan seterusnya tadi, yang ditaati omongannya, yang diikuti semua sepak terjangnya, padahal itu termasuk perkara yang menyelisih syariat misalnya, maka yang demikian berarti dia telah menjadikan kiai tersebut, ulama tersebut, tokoh karismatik tersebut sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk penyimpangan ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dan memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa diiringi dan disisipi dengan berbagai bentuk penyimpangan dalam ibadah, apakah itu berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita terus menerus mudah dan diberikan istiqamah menapaki jalan yang lurus, jalan yang sahih, jalan yang benar, siratal mustaqim. Naam, mudah-mudahan Allah taala menjadikan itu semua kepada kita sampai akhir hayat kita nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung baik dalam kehidupan di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Wallahu taala alamu bissawab. Inilah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.